Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alam nasyrah laka sadrak? Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Wa wada'na 'anka wizrak? Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Alladhi anqadha dhahrak? Yang memberatkan punggungmu. Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.